إلى يوم القيامة. أما بعد, kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita mengkaji nama Allah Al-Hakam dan Khairul Hakimin. Hari ini kita akan berpindah untuk mengkaji nama Allah yang lainnya, dan kita akan kaji tiga nama sekaligus. Berapa nama? Tiga nama sekaligus yang memiliki kemiripan antara satu dengan yang lainnya. Tiga nama itu adalah Al-Qadir. Apa? Al-Qadir. Yang kedua Al-Qadir. Apa? Al-Qadir. Dan yang ketiga adalah Al-Muqtadir. Apa yang ketiga? Al-Muqtadir. Coba diulangi, apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Apa bedanya yang pertama sama yang kedua? Beda panjang pendeknya saja. Kalau yang pertama, yang panjang apanya? Di Al-Qadir. Kalau yang kedua, Qo-nya yang panjang, Al-Qadir. Kalau yang ketiga memang beda, Al-Muqtadir. Jadi kalau jenengan punya anak dinamai Abdul Qadir, boleh. Dinamai Abdul Qadir, boleh. Yang terakhir apa? Abdul Muqtadir. Nah, ini jarang. Ya, yang anaknya namanya siapa? Abdul Muqtadir, itu jarang. Kalau jenengan mau pakai enggak apa-apa. Ya. Kalau belum punya anak ya ditulis di situ. Ya, gue persiapan. Jadi nanti enggak bingung kalau anaknya lahir mau kasih nama siapa. Baik. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis di halaman 73. Dua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر أجليل حفظه الله تعالى القدير القادر المقتدر جل جلاله. ورد اسم القدير في كتاب الله كثيرا, وورد اسمه سبحانه القادر في قوله تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وورد اسم المقتدر في قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Seperti biasanya, kita akan mengawali dengan menyebutkan dalil-dalil yang dijadikan landasan penamaan Allah dengan tiga nama ini. Sebelumnya kalau diterjemahkan kira-kira ya, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kira-kira yang maha apa? Yang maha kuasa atau yang maha mampu. Apa? Yang maha kuasa atau yang maha mampu. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Mari kita kembali ke pembahasan kita. Dalil-dalilnya. Dari tiga nama ini, yang paling banyak dalilnya adalah yang nomor satu. Apa itu? Al-Qadir. Ini di dalam Al-Quran disebutkan 45 kali. Berapa kali? 45 kali. Adapun Al-Qadir, maka terulang di dalam Al-Quran 12 kali. Pinten? 12 kali. Sedangkan Al-Muqtadir, ini disebutkan dalam Al-Quran 4 kali. Berapa kali? 4 kali. Coba diulangi. Al-Qadir berapa kali? 45 kali. Al-Qadir berapa? 12 kali. Al-Muqtadir 4 kali. Kita akan bawakan satu-satu-satu contohnya. Ya, jadi kita ambil satu ayat untuk Al-Qadir, satu ayat untuk Al-Qadir, dan satu ayat untuk Al-Muqtadir. Di antara dalil yang menyebutkan nama Allah Al-Qadir adalah surat An-Nisa ayat 149. Surat apa? An-Nisa ayat 149. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubudu khairan au tukhfuhu, kalian boleh menampakkan amal soleh kalian dan boleh pula merahasiakannya. Kalian boleh napa? Menampakkan, memperlihatkan amal soleh kalian dan boleh juga napa? Merahasiakan. In tubdu khairan au tukhfuhu. Selanjutnya Allah berfirman apa? Au ta'fu an su'in. Dan hendaklah kalian memberi maaf atas keburukan yang dilakukan orang lain kepada kalian. Au ta'fu an su'in. Maafkanlah orang-orang yang berbuat jahat kepada kalian. Sudah? Setelah itu Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, fa innallaha kana afuwan qadira. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Kenapa? Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Setelah Allah mengajak kita untuk membiasakan diri memaafkan orang lain, Allah tutup perintah itu dengan menyebutkan namanya Afuwan, kemudian Qadiran. Afuwan, nabawau, Maha Pemaaf. Jadi kadang-kadang kita ini merasa berat untuk memberi maaf kepada orang lain. Apalagi seandainya kejahatan dia itu keterlaluan. Apalagi seandainya keburukan dia kepada kita itu keterlaluan. Rasanya berat sekali untuk memaafkan. Bagaimana supaya ringan memberi maaf? Ingatlah firman Allah, afuwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf. Contohlah sifat baik itu. Sebagian ulama mengatakan, kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka maafkanlah orang lain. Siapa yang enggak pengen dimaafkan Allah? Semuanya enggak pengen? Oh, semuanya pengen. Semua kita pengen dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena kesalahan kita kepada Allah sangat banyak. Karena kesalahan kita kepada Allah sangat banyak. Kalau kita enggak dimaafkan oleh Allah, apa yang terjadi? The end. Apa the end? Tamat kita kalau enggak dimaafkan sama Allah. Kita pengen banget dimaafkan oleh Allah karena kita banyak salah. Bagaimana supaya kita dimaafkan oleh Allah? Salah satu caranya adalah maafkanlah orang lain yang berbuat jahat kepada kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu akan disesuaikan dengan perbuatan kita. Kalau kita gampang memaafkan, maka kita akan gampang dimaafkan. Kalau kita susah memaafkan, maka kita pun akan susah dimaafkan. Pengen gampang dimaafkan atau susah dimaafkan? Gampang, maka gampanglah maafkan orang lain. Afuan. Terus apa? Qadiran. Ini yang perlu kita garis bawahi. Qadiran, Allah itu Maha Kuasa. Apa hubungannya, Ustaz, antara kekuasaan Allah dengan anjuran memberi maaf? Ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika memaafkan hamba-hambanya yang banyak dosa, itu bukan karena Allah gak mampu balas. Saya ulangi. Ketika Allah memaafkan hamba-hambanya yang bergelimang dosa, siang dan malam melakukan dosa dan maksiat, itu bukan karena Allah enggak mampu untuk membalas. Allah itu mampu untuk membalas. Qadiran, Allah itu mampu. Cuman karena Allah Maha Pemaaf, maka Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Sehingga kata para ulama, memaafkan itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah ketika kita memaafkan padahal kita mampu untuk membalas. Itu level paling tinggi. Ada sebagian orang ketika disakiti enggak balas, enggak lah sudah saya maafkan, kenapa? Wanu kayak gede banget nyung cilik. Ini yang memaafkan tapi levelnya level apa? Level rendah. Jadi maaf level tertinggi adalah ketika kita memaafkan seseorang padahal kita napa? Mampu untuk membalasnya. Contoh, pejabat memaafkan siapa? Rakyat. Pejabat memaafkan rakyat. Padahal pejabat itu punya power, tapi tetap dimaafkan. Itu maaf level tinggi. Suami memaafkan siapa? Istri. Padahal suami itu sebagai pemimpin, lebih kuat, lebih perkasa, punya duit, punya kekuatan, memaafkan istri. Apalagi orang tua memaafkan siapa? Anaknya. Padahal anak itu kecil, dipitles bisa. Tapi dia maafkan. Walaupun dia punya apa? Kekuatan, punya kekuasaan, tapi dia maafkan. Maaf level tinggi. Majikan memaafkan siapa? Pembantunya. Atasan memaafkan bawahannya. Komandan memaafkan prajuritnya. Ini maaf-maaf level apa? Level tinggi. Sudah, ini adalah dalil dari nama Allah Al-Qadir. Surat apa wau? An-Nisa ayat 149. Adapun dalil dari nama Allah Al-Qadir antara lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, Surah apa? Al-An'am ayat 65. Ayat binten 65. Apa kata Allah Azza wa Jal? Qul, katakanlah, huwal qadir. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu Al-Qadir. Napa wa Al-Qadir? Maha kuasa, maha mampu. Maha kuasa atas apa? Ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum. Allah itu maha kuasa untuk menimpakan azab kepada kalian dari atas. Azab dari atas napa? Azab dari atas apa? Hujan? Petir? Bisa. Apa lagi? Apa? Hawa panas? Bisa. Apa lagi? Hah? Angin? Ya bisa. Apa lagi? Hujan? Hujan apa? Hujan es, mbok pada senang hujan es. Oh, itu es krim. Ya, bisa. Ya, salju, ya. Hujan juga bisa kalau hujannya terlampau deras sehingga membuat banjir bandang. Kalau di zaman dahulu hujan batu, ya. Sebagaimana yang menimpa kaumnya sinten? Nabi Lut alaihi salam, ya. Allah mampu untuk menimpakan azab untuk kalian dari atas. Allah masih melanjutkan. Au min tahti arjulikum. Atau Allah menimpakan azab kepada kalian dari bawah. Dari bawah itu apa contohnya? Gempa. Terus? Tanah longsor. Ya, enggak apa-apa. Terus? Apa? Apa itu? Pergeseran ya? Pembelahan ya? Ya, tanah terbelah. Betul. Ya, sehingga ada yang masuk ke dalam. Itu dari mana? Dari bawah. Atas bawah. Terus apa lagi? Allah melanjutkan. Au yalbisakum syia'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Atau azab itu berupa perpecahan di antara kalian. Perpecahan di antara kalian sehingga kalian ganas kepada saudara kalian sendiri. Itu juga termasuk nama azab. Kur gara-gara beda warna, oren karo biru, oren karo apa? Biru, paten-patenan. Bunuhan. Cuma gara-gara beda warna, ya, hijau sama biru sama kuning sama merah, apa maning gue? Yang belum disebutkan, ya. Ungu, ya. Jambon. Ya. Cuma gara-gara beda partai, ya. Cuma gara-gara beda ormas, cuma gara-gara beda klub sepak bola. Ya. Saling bermusuhan. Ya. Padahal itu adalah hal yang remeh, temeh. Tidak seharusnya menimbulkan apa? Perpecahan. Dah. Mari kita pindah. Nama Allah Al-Muqtadir. Dalilnya antara lain adalah surat Al-Qamar. Ayat 54 sampai 55. Ayat binten 54 sampai 55. Apa kata Allah Azza wa Jal? Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga yang di dalamnya banyak taman-taman indah dan sungai-sungai yang mengalir. Ya, hampir-hampir kalau bicara tentang surga itu enggak lepas dari apa? Taman dan sungai. Karena memang enak banget berada di taman yang ada apanya? Sungainya itu luar biasa. Dan jangan dibayangkan sungai di surga kayak sungai di tempat kita sekarang yang banyak apanya? Sampahnya. Mau bisa langsung diminum sungainya. Dan bisa pilih, bisa sungai madu, bisa sungai susu, bisa sungai khamr. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat, sungai di surga itu enggak ada ceruknya. Enggak ada ceruk. Jadi mengalirnya itu di atas. Kayak ngapanya cer? Bingung, Bo? Ya. Jadi sungainya itu misalnya kalau sungai di dunia kan di dunia kan kayak gini kan ya. Ada cekungannya ya. Kalau di sana. Jadi kayak gini rata terus ngalir di atasnya. Buta orang. Itu baru satu cerita. Masih banyak cerita yang lainnya tentang sungai-sungai surga. Karena pembahasannya sekarang bukan sungai surga. Ya. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Fi maq'adi sidqin. Mereka berada di sebuah tempat yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan mereka. Inda malikin muqtadir. Mereka berada di sisi Allah Sang Raja dan Al-Muqtadir yang Maha Kuasa. Sudah ya, jadi sudah lengkap ya dalil dari nama Allah napa? Al-Qadir, terus napa? Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Mari kita pindah pembahasan tentang makna nama-nama Allah yang mulia ini. Iqra. والقدير كامل القدرة بقدرته أوجد الموجودات وبقدرته دبرها وبقدرته سواها وأحكمها وبقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. نعم. Al-Qadir artinya adalah kamilul qudrah, pemilik kekuasaan, kemampuan yang sempurna. Makanya dinamakan maha. Ya. Maha kuasa, maha mampu. Apa bedanya antara kekuasaan dan kemampuan Allah dengan kekuasaan dan kemampuan manusia? Bedanya nopo? Terbatas dan sempurna. Siapa yang terbatas? Manusia. Yang sempurna siapa? Allah. Itu bedanya. Ya. Manusia itu punya kemampuan, punya. Manusia juga punya kekuasaan, punya. Dosa saya bukan pejabat, saya enggak punya kekuasaan, punya. Jenengan kan kepala rumah tangga. Kekuasaan di mana? Di rumah. Tapi kekuasaan dan kemampuan manusia itu serba terbatas. Terbatas apanya? Waktunya atau tempatnya? Semuanya terbatas. Sedangkan Allah Azza wa Jalla kekuasaannya sempurna tanpa batas. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla? Biqudratihi awjadal mawjudat. Dengan kekuasaan Allah, Allah mengadakan, mewujudkan seluruh hal yang ada. Ya, seluruh hal yang ada di muka bumi di alam semesta ini siapa yang mewujudkan? Allah. Wa bi qudratihi dabbaraha. Allah bukan hanya menciptakan makhluk-makhluk itu, tapi Allah juga mengatur semua makhluk tersebut. Banyak orang bisa bikin tapi enggak bisa jaga ngatur. Betul. Coba sekarang orang yang bikin perumahan. Bikin apa? Perumahan. Setelah ditinggali, yang bikin gimana? Jauh suruh sedewek mono. Ya. Ada sebagian orang bikin, yang lebih parah bikin anak terus siapa? Diterlantarkan. Gawe nang kene, gawe nang kana, gawe nang kana. Akeh banget gaweane nang kana-kana, tapi enggak diperhatikan. Allah enggak seperti itu. Allah itu setelah menciptakan kita, menciptakan binatang, menciptakan hewan, menciptakan burung, menciptakan tetumbuhan, Allah atur, Allah urusi semuanya. Bahkan kita punya koi, lima gitu. Pernah gak jangan lupa gak ngasih makan? Bukan pernah, malah jangan punya burung ya, ditaruh di mana? Dalam sangkar. Pernah enggak lupa sampai sat apa nih? Tempat minumnya pernah? Berapa juta burung yang diurusi sama Allah? Itu kita baru ngomongin burung. Belum ngomongin ikan. Belum ngomongin semut. Belum ngomongin tengu. Semuanya diurusi sama Allah. Begitu dahsyat dan sempurnanya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bukan cuma bikin. Bukan cuma membikin. Bukan cuma membuat, mengadakan, mewujudkan, menciptakan. Tapi Allah Azza wa Jalla selain menciptakan juga ngurusi seluruh makhluknya. Wabiqudratihi sawwaha wa ahkamaha. Dengan kekuasaan Allah itulah Allah membuat seluruh makhluknya ini sempurna. Kenapa? Sempurna. Dibikin sama Allah begitu detailnya. Luar dan dalamnya. Masing-masing disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi jangan berpikir kenapa kok ular itu gak punya kaki. Kenapa ular kalau jalan apa? Apa namanya ini? Melata. Ya. Kenapa enggak pakai kaki ular? Enggak diwe sikil malah bingung. Ya. Kita dikasih sama Allah kaki, dikasih tangan karena memang kita membutuhkan itu. Ya. Dan kita adalah makhluk yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling sempurna. Jangan dipikir yang punya daleman isi ya organ dalam itu cuma kita. Semut pun punya organ dalam. Coba bayangkan organ dalamnya semut itu sekecil apa, serumit apa dalamnya. Kalau enggak ada organ dalamnya bagaimana semut bisa bereproduksi, bisa mengolah makanan yang dia makan sehingga menimbulkan apa? Kekuatan, bisa buang. Semua makhluk dibikin oleh Allah dengan bentuk yang sempurna. Pepohonan. Apa jenengan pernah mikir gimana pepohonan itu mengubah pupuk menjadi apa? Menjadi saripati makanan. Kemudian bisa menumbuhkan buah-buahan. Apa enggak kepikir baru nyiram apa namanya pohon dengan sesuatu ya. Lah engko sih rambutannya jadi mau pesing apa ora ya. Coba lihat bayangkan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla membuat sistem di dalam tanaman bisa mengubah sesuatu yang menjijikkan. Pupuk kan rata-rata kan konotasinya kan bribil apa maning telepong apa maning ya wis kaya kuwi lah pada pae. Kok bisa keluar jadi mangga terus jadi apa rambutan jadi pepaya kok bisa gitu. Kok berke mangan gandul aja bayangan sing orang-orang ya. Sistem Allah bikin setiap makhluk itu dibikin sama Allah sempurna. Itu kita baru ngomongin makhluk hidup. Belum kita ngomongin gunung. Bagaimana Allah ciptakan sistem dalam gunung. Sehingga secara berkala dia akan mengeluarkan apanya? Laharnya atau abu yang ada di dalamnya. Dan apa fungsinya gunung itu di permukaan bumi? Autadan kata Allah Azza wa Jalla. Jadikan sebagai apa? Sebagai pasaknya, sebagai pakunya. Ya. Dan gak akan habis kita bicara kalau kita membahas tentang makhluk-makhluk Allah yang sangat sempurna. Ada seorang imam, namanya Al-Imam Abu Syekh Al-Asbahani, sehingga saya, beliau ngarang buku namanya Al-Azamah. Kenapa? Al-Azamah. Al-Azamah itu artinya keagungan. Keagungan Allah. Segini tebalnya, kalau enggak salah 6 jilid. Ya. Di situ beliau mengupas sebagian, ya, bukan semuanya. Kenapa? Sebagian dari keistimewaan, keagungan, keindahan ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Bahasa apa Ustaz? Ya bahasa Arab. Ya. Enggak tahu sudah diterjemahkan atau belum ke bahasa Indonesia. Kemudian apa kata beliau? Wa biqadrihi yuhyi wa yumit. Dengan kemampuan dan kekuasaan Allah, Dia menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan itu artinya apa? Ya bikin orang hidup. Antara lain adalah membuat bayi itu lahir dari rahim ibunya. Bukan hanya bayi manusia, termasuk bayi hewan. Ya. Coba bayangkan kucing lahiran, sekali lahiran berapa? 3, 4, 5 sekali lahiran bayangkan. Ya. Dan gak ada bidannya. Gak ada bidan. Dan pada hidup. Pada saya nggak bisa bayangkan ya, kalau manusia sekali lahir punya anak berapa? 5, ya Allah, kayak ngapa keselin. Makanya kadang-kadang saya itu dilematis ya. Banyak orang nitip kucing di pondok. Ya orang nitip lah, buang lah. Ngomong imang nih, nitip. Nitip kan ngomong. Ustaz nitip kucing. Oh, bengi-bengi, ucuk-ucuk. Esok subuhan. Kucing anyar gini. Nggak suka yang namaning, nggak namaning. Dilematis kadang-kadang. Mau dibuang ulang, ya orang sudah mempercayakan. Nggak dibuang, kotorannya di mana-mana. Ya. Akhirnya ya dengan misi kemanusiaan, kemanusiaan, kehewanan. Ya sudahlah, bismillah. Ya beli makanan, ya kotoran, ya rezeki lah sana. Wong kucing kan nggak bisa gawa selang rezeki dewek kan ora bisa. Ya wis lah sing punya tangan, kita dikasih tangan sama Allah ya buka keran rezeki. Ya. Jadi Allah ciptakan, menghidupkan orang, menghidupkan binatang. Bukan hanya menghidupkan, termasuk juga apa? Mematikan. Allah juga yang mematikan. Ada yang dimatikan secara seragam, serentak. Ya. Seperti ketika terjadi apa? Bencana alam. Ada yang proses kematiannya individual, satu persatu, beda-beda antara satu orang dengan orang lain. Begitulah cara Allah mematikan. Dengan kekuasaannya. Kemudian kata beliau, وَيَبْعَثُ الْعِبَادَ لِلْجَزَاءِ وَيُجَازِ الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِهِ وَالْمُسِيءَ بِإِسَاءَتِهِ. Dan dengan kekuasaan Allah membangkitkan kita semua nanti di hari kiamat. Untuk apa? Untuk membalas orang-orang yang baik atas kebaikan yang dia lakukan. Dan membalas orang-orang jahat atas kejahatan yang dia lakukan. Dan itu menunjukkan keadilan Allah. Jadi adanya hari kiamat itu menunjukkan apa? Keadilan Allah. Berarti orang yang tidak percaya hari kiamat, dia seakan-akan meragukan apa? Keadilan Allah. Karena bagaimanapun juga di dunia ini kita menyaksikan orang-orang jahat hidupnya sebagian dari orang-orang jahat hidupnya nyaman. Nyaman maksudnya ya duitnya akeh, umahe gede. Orang-orang yang baik yang dizalimi hidupnya susah, di penjara, disiksa, difitnah, dianiaya, dibully. Gimana sih orang baik diginiin, orang jahat digituin? Balasan yang sempurna kapan? Di hari kiamat. Maka hari kiamat pasti ada. Karena disanalah akan terlihat begitu jelas balasan yang sempurna sebagai wujud dari keadilan sinten? Allah Azza wa Jalla. Alladzi idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Di antara bentuk kekuasaan Allah, ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanya mengucapkan apa? Kun. Kun ini pun artinya apa? Jadi, maka akan terjadi. Ya. Jadilah, maka akan terjadi. Ustaz, saya pengen dapat rumah, bleng, langsung jadi. Kayak Roro. Jere. Ya. Itu pun butuh semalam kan ya. Menurut dongeng. Ya. Betul, Allah itu maha kuasa. Untuk mewujudkan sesuatu hanya dengan ucapan kata nopo kun. Tapi Allah juga membuat sebuah sistem di muka bumi ini yang bernama proses. Apa? Proses. Bahkan Allah sendiri ketika menciptakan apa? Alam semesta juga pakai proses. Fi sittati ayyam. Allah bikin dalam 6 hari. Padahal Allah bikin alam semesta sedetik bisa enggak? Bisa. Kenapa Allah bikin 6 hari? Salah satu hikmahnya kata para ulama untuk mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatunya butuh proses. Jadi jenengan pengen anak jenengan hafal Quran, hafid. Ya Allah, mudah-mudahan kun fayakun. Bocah diceluknya lele kun. Jadi dia bermimpi besok bangun tidur anak wis apal 30 juz. Ya enggak lah. Sistem Allah enggak seperti itu. Sistem Allah enggak seperti itu. Sistem Allah mengajarkan kepada kita sedikit demi sedikit. Ramane pi ora apal. Kemudian terakhir kata beliau wa bi qudratihi yuqallibul quluba wa yasrifuha ala ma yasha'u wa yurid. Dengan kekuasaan Allah, Allah membolak-balikkan hati para hambanya dan mengarahkannya sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi hati kita ini di bawah kekuasaannya siapa? Allah. Di bawah kendalinya Allah. Jadi kadang-kadang kita itu gak bisa dipaksain ya. Sama seseorang, mana orang seneng kok dipaksakan? Seneng. Ya. Karena gak bisa. Hati kita ini berada di bawah kendalinya sinten? Allah. Termasuk hidayah dan kesesatan itu juga di bawah kendali Allah. Nakal dan manut itu di bawah kendali sinten? Allah. Maka nek duwe bocah nakal pripun? Pripun? Tabok. Jaluk. Minta kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Minta. Jenengan punya istri susah diatur? Minta. Minta apa? Bojo maning. Minta kepada Allah supaya hati istri dilembutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak selesai ini masih banyak. Jadi pekan depan masih membahas tentang makna nama Allah ini. Barang siapa yang mau donasi untuk buka puasa di Masjid Manarul Ilmi, silahkan menghubungi panitia di pintu akhwat. Oh, berarti buat akhwat aja ya. Atau ada untuk ikhwan? Ya, berarti ini sementara untuk ibu-ibu. Ya, mungkin pekan depan kita buka untuk bapak-bapak. Siapa yang pengen donasi untuk buka puasa di Masjid Manarul Ilmi, silakan menghubungi panitia di pintu akhwat. Ya, di pintu akhwat. Panitia buka puasa. Baik, ini yang bisa kita pelajari. Jangan lupa, habis isya, habis sholat sunnah, ngapa? Gulung karpet. Aja lu ngadis. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.